Indonesia Club Performance Remix. Kita goyang lagi bro. action, action yang sebenarnya ada di Ramata Halu Remix. Nungguin ya. sebagainya. Bang Ocit datang.